Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Risalah yang berbahagia di mana saja Anda berada, semoga Anda dan keluarga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat adalah tiang agama. Bagi siapa yang meninggalkannya, maka sama saja merobohkan tiang agama. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, sahabat Ar-Risalah, cerita kali ini adalah mengenai keutamaan menjaga sholat lima waktu dan apa yang menjadi ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Fikri sengaja berkunjung ke rumah saudara ibunya yang cukup jauh dari rumahnya. Ketika waktu sholat tiba, Fikri pun meminta izin kepada pamannya yang sedang menonton televisi untuk melaksanakan sholat. Om, Fikri minta izin sholat dulu ya. Oh, iya silakan Fik. Ngomong-ngomong, masjidnya di mana Om? Jauh nggak nih? Nggak, dekat kok. Itu di belokan sana. Nggak sekalian aja Om kita barengan sholat ke masjid gitu? Ah, nggak ah. Om ntar aja di rumah. Oke deh Om, Fikri ke masjid dulu ya Om. Oh, iya Fik, silakan. Sepulangnya dari masjid, Fikri masih melihat pamannya lagi asyik menonton televisi. Wah, kayaknya masih asyik nih Om nonton TV-nya. Iya nih Fik, lagi seru banget nih filmnya. Maaf ya Om, tapi apa nggak bisa ditunda dulu gitu nontonnya untuk sholat sebentar? Soalnya kan sholat itu harus disegerakan loh Om, karena itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah tiga perkara. Janganlah engkau mengakhirkan sholat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba, dan menikahi seorang janda jika engkau telah merasa cocok. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan sholat di awal waktu termasuk amalan yang terbaik Om dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada hadisnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sholat pada waktunya." Tapi kan Om tetap sholat, Fik. Ya, walaupun di penghujung waktu gitu, ya setidaknya lebih baiklah dari teman-teman Om yang nggak sholat sama sekali. Iya, Om. Tapi Om harus tahu juga, orang yang suka melambatkan sholat termasuk perbuatan tercela loh, Om. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang tersebut menunda sholat dari awal waktunya hingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Wah, bahaya juga ya Fik, melambatkan waktu sholat seperti itu, karena termasuk orang yang celaka kalau melalaikan sholat. Iya Om, makanya Fikri gak mau kalau Om termasuk golongan orang-orang yang celaka itu. Iya, Om paham sekarang. Tunggu dulu Fik, kayaknya ada yang datang tuh. Om lihat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang bro, apa ini di rumah aja dari tadi? Oh kamu rupanya John, lagi nyantai aja nih di rumah. Yuk silakan masuk. Wah, lagi ada tamu ya bro? Iya nih, keponakan aku baru datang tadi. Nah, kebetulan John, kamu kan jarang sholat tuh. Jadi kamu harus tahu apa hukumnya kalau meninggalkan sholat itu. Emang apa hukumnya? Kan biasa aja tuh. Banyak orang yang mengaku muslim, tapi dia gak sholat. Bener om, banyak sekali orang yang mengaku muslim di sekitar kita, tapi masih saja meninggalkan sholat dengan tanpa beban sedikit pun. Tapi kita harus tahu juga loh om, meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu itu dengan sengaja terancam kekafiran loh om. Ah, yang bener aja. Cuma gara-gara ninggalin sholat, masa sampai segitu parahnya sih? Tapi kan mereka tetap berbuat baik juga loh, seperti sedekah, menolong sesama, dan lain sebagainya. Iya bener loh om, tapi sholat itu menjadi pembeda loh antara muslim dan kafir. Banyak hadis yang berbicara tentang itu om. Salah satunya adalah pembatas antara muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi udah jelas loh om, kalau pembeda sebenarnya antara muslim dan kafir adalah sholat, bukannya identitas di KTP aja om. Tuh, denger John, gak takut kamu ancaman kafir itu? Bisa kekal di neraka loh. Wah, serem juga ya. Jadi merinding nih. Terus Fik, gimana pula tuh dengan amal kebaikan orang yang gak sholat tadi? Jadi sia-sia dong. Yups, bener banget tuh om. Ya, jadi sia-sia amalannya. Karena sholat itu bagaikan wadah atau tempat bagi semua amal ibadah kebaikan kita. Jadi, karena gak punya wadah, ya sia-sia aja om. Atau yang punya tapi wadahnya bolong-bolong alias rusak, yang tentunya rugi juga kan om. Bener banget tuh. Makanya sholatnya jangan bolong-bolong John, ntar rugi loh pahala amal ibadahnya pada hilang. Iya deh, mulai sekarang aku janji gak akan pernah ninggalin sholatku lagi dan akan menjaga sholat 5 waktuku itu. Thanks banget ya Vic atas masukannya. Oke deh om. Tapi ngomong-ngomong, om-om ini pada udah sholat belum? Astagfirullah. Oh iya, jadi lupa deh kalau belum sholat. Ya John, kita sholat dulu. Ayo, siapa takut. Kami sholat dulu ya Vic. Tapi itu makanannya jangan dihabisin ya, tinggalin buat om. Tahu aja om, ini makanannya mau saya habisin loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59 sampai 60 yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah, dengan cerita yang telah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di cerita yang lebih menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Arisalah 95.7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.